الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita Riyadhus Shalihin, masih pada hadis yang pertama, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, innamal a'malu min niyyat. Tinggal potongan hadis yang terakhir, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dapati pahala hijrah itu di sisi Allah, dia telah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang hijrahnya karena ingin mendapati dunia, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tergantung yang telah dia niati. Tentang hijrah, ini merupakan salah satu contoh, contoh soal yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang niat. Betapa suatu amalan itu secara lahir gambarannya sama. Kedua orang yang masing-masing meninggalkan tanah tumpah darahnya, keduanya meninggalkan kampung halaman yang dia cintai, sama meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, letihnya sama, payahnya sama, terasing, keluar dari Makkah menuju Madinah, merasakan pahit getirnya hijrah itu. Tentu di masa lalu kendaraan yang seadanya, bahkan dengan jalan kaki, panas terik matahari. Namun di antara dua orang ini terdapat perbedaan. Yang satu, kata Rasulullah, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dia ingin merdeka, bebas menjalankan agamanya, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari pihak kufar. Ingin melindungi dan mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya hijrah juga, tetapi dengan niatan mendapatkan dunia, urusan materi, atau ingin mendapatkan wanita karena si wanita yang dia cintai hijrah, maka dia ingin menikahi, dia kejar juga, dia ikut hijrah bersama wanita itu. Gambaran amalan sama sepintas lalu, amalan secara lahir ya itu-itu juga. Namun di sisi Allah amalan itu kemudian jauh berbeda karena niat masing-masing orangnya. Yang satu mendapatkan pahala di sisi Allah karena itu niatnya dia berhijrah. Yang satu tidak mendapatkan apa-apa dari hijrahnya kecuali yang telah dia niati. Ima wanita yang dia nikahi, ya dia dapati wanita itu. Sementara pahala hijrah yang segitu besarnya terlewat darinya. Atau dunia, dia dapati materi secara ekonomi, tetapi pahala hijrah di sisi Allah dia tidak dapati. Jamaah sekalian rahman wa rahmakumullah, ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa suatu amalan terkadang sama bentuknya, gambarannya sama, letih dan payahnya, tetapi nilainya di sisi Allah jauh berbeda tergantung niat masing-masing pelakunya. Tentang hijrah ini, kemarin sedikit telah kita singgung, dalam syariat ada dua macam. Ada hijrah bilqalb, hijrah dengan hati, yaitu dengan pengertian kebencian, pengertian antipati terhadap sesuatu, seperti firman Allah dalam surat Al-Muddatsir, "Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir warrujza fahjur. Dan ar-rujz yaitu patung berhala, fahjur, hijrahlah, hijrailah, perintah untuk menghijrah berhala-berhala, artinya meninggalkan berhala itu. Ditinggalkan tidak secara fisik, berhalanya tetap di Makkah. Si mukmin tetap di Makkah ketika ayat ini turun. Tetapi hijrah yang dimaksud adalah membenci peribadatan kepada berhala itu. Antipati, hatinya mengkufuri peribadatan kepada selain Allah, ketuhanan yang diyakini kepada selain Allah, dia menghijrah itu. Dia tinggalkan, dia benci kekufuran dan agama kaum musyrikin yang diwarisi dari nenek moyang mereka secara jahiliyah. Termasuk makna hijrah ini, hijrah dengan hati, kebencian dan antipati, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya, dari gangguan lisan, dari celaannya, dari riba, dari adu domba, dari penghinaan dia, al-muhim kejahatan lisannya. Kaum muslimin, saudara-saudara dia seiman, itu merasa aman dari gangguan lisannya, juga dari gangguan tangannya, wayadi, mungkin kezoliman secara fisik, dia tempeleng orang, dia pukul, atau yang sejenisnya. Kaum muslimin tatkala merasa aman dari gangguan lisan maupun tangannya, maka orang itulah yang benar-benar muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, itulah hakikat muslim. Wal muhajiru, sementara seorang yang muhajir, yang hijrah, hakikat orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah atasnya. Man hajara ma nahallahu an. Orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, dia tinggalkan zina, dia tinggalkan mabuk-mabukan, dia tinggalkan durhaka kepada orang tua, dia tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, dia tinggalkan segala macam bentuk yang haram, maka orang inilah hakikat muhajir, orang yang hijrah. Karena dia dengan hatinya membenci kemaksiatan itu, dengan hatinya dia antipati, dia jauhi dan dia tinggalkan keharaman yang telah Allah larang atau Rasulullah larang atas dirinya. Ini hijrah yang pertama, dengan hati. Yang kedua adalah hijrah bil abdan, yang hijrah memang dengan badan, dengan fisik, perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lainnya, perpindahan dari satu wilayah yang di sana dia tertindas, yang di sana dia tidak bebas menjalankan ajaran agamanya, ke daerah yang lebih leluasa, lebih aman, lebih terjaga, lebih bebas untuk beribadah kepada Allah tanpa ada yang mengganggunya atau menekan dirinya. Nah, hijrah ini di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua hadis atau dua makna hadis, dan hadisnya banyak, yang sepintas lalu tampak berlawanan tampak berbeda maknanya. Satu hadis menunjukkan bahwa setelah Fathu Makkah, setelah kota Makkah direbut oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dikuasai lagi oleh kaum mukminin, setelah Fathu Makkah itu hijrah telah terhenti, enggak ada lagi hijrah. Beberapa hadis yang menunjukkan hal itu seperti yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Enggak ada, kata Rasulullah, hijrah setelah Fathu Makkah. La hijrah. Yang tinggal hanya jihad dan niat. Jihad artinya karena jihad seseorang dituntut pindah dari daerahnya ke daerah lain, dan itu hijrah. Tetapi karena jihad, bukan karena tendensi lain, semata-mata karena ada panggilan jihad. Berbeda dengan para sahabat dulu yang meninggalkan Makkah ke Madinah bukan karena jihad, justru lari, justru menyelamatkan diri dari tindasan dan siksaan kaum musyrikin. Wa niyah, atau karena niat, niat yang baik, niat yang soleh, semacam orang menuntut ilmu karena tempat ilmu itu jauh, mungkin di luar negeri, dia pindah dari daerahnya ke daerah sana. Hijrah, tetapi bukan karena apa-apa, hanya karena menuntut ilmu, karena niat yang baik. Hanya itu yang tertinggal, kata Rasulullah. Ima karena jihad, ima karena niat yang salehah. Wa idza tunfirtum fanfiru. Dan kalau kalian diperintah oleh imam dalam pengertian penguasa, pemerintah, untuk berangkat jihad, penguasa yang punya kekuatan militer, bukan imam jamaah masing-masing, tetapi pemerintah, di sini yang dimaksud imam, fanfiru, maka berkewajiban kalian untuk berangkat karena diperintah untuk berangkat jihad. Demikian di dalam riwayat Bukhari Muslim. Juga diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Ubaid bin Umair bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah radhiyallahu anha. Ubaid bin Umair bertanya kepada Aisyah tentang hijrah. Bagaimana hijrah itu? Kata Aisyah, la hijratal yawm. Semenjak atau hari ini tidak ada lagi hijrah. Enggak ada. Kanal mu'minun yafirru ahaduhum bidini ilallahi wa ila rasulih makhafata an yuftana alaih. Dulu kata Aisyah, kaum mu'minin lari, melarikan, menyelamatkan agamanya. Dia lari kepada Allah dan Rasulnya, ikut hijrah, takut agamanya terfitnah, murtad karena menghadapi tekanan yang demikian dahsyatnya dari musyrikin. Itu dulu. Fa'amal yawm faqad adharallahu al-islam wal mu'min ya'budu rabba haibisha walakin jihadun wa niyyah. Sementara hari ini, sekarang kata Aisyah, Allah telah menangkan Islam sehingga seorang mukmin beribadah kepada Allah dimanapun dia mau, dimanapun dia kehendaki, dengan leluasanya. Tinggal yang ada adalah hijrah karena jihad dan niat. Sabda atau ucapan Aisyah ini mirip atau diistilahkan lahu hukmur raga marfu hukman, walaupun ini ucapan Aisyah, tapi makna kandungannya adalah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa hadis lainnya yang semakna dengan ini, bahwa setelah Fathu Makkah tidak ada lagi yang namanya hijrah. Sudah selesai, terputus. Di sisi lain diriwayatkan bahwa hijrah itu tetap ada, tetap disyariatkan seperti yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhuma dalam Sunan Abu Dawud dan Nasa'i. Sabda Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terhenti sampai taubat itu terhenti, dan taubat itu tidak akan terhenti kecuali ketika matahari terbit dari arah barat, dari arah tenggelamnya kiamat maksudnya. Berarti sebelum kiamat taubat itu masih ada. Selama ada taubat masih ada hijrah. Masih ada hijrah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'di radhiyallahu anhu di Musnad Imam Ahmad, sabda Rasulullah, la tanqati'ul hijratu madamal aduwwu yuqatil. Hijrah itu tetap ada selama musuh, orang-orang kafir, masih memerangi kalian, kaum mukminin. Hijrah itu masih ada selama musuh itu masih tetap memerangi kalian. Ini dua versi yang sepintas lalu tampak bertabrakan. Di satu sisi Rasulullah katakan hijrah itu setelah Fathu Makkah sudah enggak ada, sudah selesai. Di riwayat yang lain beliau nyatakan hijrah itu tetap ada sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya kiamat. Selama musuh masih memerangi kalian, kalian masih ditindas, kalian masih disakiti, dalam keadaan kalian gak mampu untuk melawan mereka, maka hijrah itu masih disyariatkan, diperintahkan kepada kalian. Nah, tentunya Ahlu Sunnah wal Jamaah mendudukkan dua hadis ini dengan dijamak, dicari titik temunya, karena gak mungkin, mustahil Rasulullah SAW utusan Allah mengucapkan dua statement yang bertentangan. Ini Rasul maksum, terjaga dari kesalahan. Gak mungkin ucapan beliau bertabrakan, bertentangan, itu gak mungkin. Bagi orang yang kurang imannya kepada sunnah Rasulullah, kurang imannya kepada Rasul, mendapati riwayat yang seperti ini atau mungkin dalam kasus-kasus yang lain, langsung dia akan buang hadis itu. Hadis saling bertentangan, buang saja. Sebagian yang lain, ya kita cerminkan dulu hadis itu kepada Quran. Kalau ada ayat-ayat Quran yang menyamai dia, ya kita terima. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan ayat, kita tolak. Ya subhanallah, siapa Rasulullah? Quran itu turun kepada beliau. Bagaimana mungkin beliau bersabda, berkata-kata, menyampaikan hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat yang turun kepada beliau? Mustahil, sama sekali gak mungkin. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Imamul A'immah, kata beliau, Saya berani menantang siapa yang bisa mendatangkan dua hadis yang sahih. Selama hadis itu hadis yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, yang tampaknya bertentangan, saya akan tunjukkan bahwa itu tidak bertentangan. Gak mungkin. Ini sebagai dasar. Nah, para ulama kemudian menjamak di antara dua riwayat tadi. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi dari ulama Syafi'iyah rahimahullah, kata Imam Al-Khattabi, maknanya bahwa hijrah ini dulu di awal-awal Islam hukumnya fardu, wajib. Hukumnya wajib. Demikian sampai kemudian kota Makkah direbut kembali oleh Rasul dan para sahabatnya. Setelah kota Makkah dikuasai, khalas, hijrah yang dulu fardu itu sudah enggak ada, sudah dihapus. Mau kemana? Mekah sudah menjadi basis kaum mukminin, sudah menjadi ibu kota Islam dan iman, menjadi sumber iman di sana. Sehingga yang wajib sudah dihapus, tinggal hijrah yang mandu, hijrah yang sunnah, hijrah yang hukumnya sunnah. Dengan demikian kata Khattabi, sabda Rasulullah tadi seperti diriwayatkan Aisyah bahwa hijrah itu sudah enggak ada, hijrah itu sudah terhenti setelah Fathu Makkah, yang dimaksud hijrah yang wajib sudah enggak ada, tinggal hijrah yang hukumnya sunnah, tidak wajib seperti keadaan sahabat dulu ketika meninggalkan Makkah ke Madinah. Ini satu cara menjamak dari mereka. Ada pula di kalangan para ulama menjamak dengan cara lain, bahwa sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwa hijrah itu dua macam. Yang pertama, hijrah yang dijanjikan pahalanya oleh Allah, di mana seseorang keluar meninggalkan anak, keluarga dan hartanya, tanahnya mungkin luas di Mekah, dia tinggal itu semua hanya karena menyelamatkan agamanya, hanya ikut melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang semacam ini setelah Fathu Makkah sudah berhenti, sudah enggak ada. Tinggal hijrah yang kedua, yaitu hijrahnya orang-orang Arab, orang-orang pedalaman, orang yang suku nomaden, meninggalkan daerah pedalamannya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk iman, untuk Islam, dan belajar kepada Rasul SAW tentang ajaran-ajaran agama. Yang semacam ini tidak berhenti, tetapi terus ada. Latang kotek seperti yang disebutkan tadi, bahwa hijrah semacam ini tidak akan berhenti kecuali ketika matahari terbit dari arah barat. Oleh sebab itu ketika diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, seorang pedalaman badu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanyakan, "Ainal hijrah? Ilaika haitsu kunta am ila ardin ma'luma aw li qaumin khassa am idza mitta inqata'at hijrah itu kemana wahai Rasul?" Kata dia, badu ini biasa kalau ngomong ceplos-ceplos, tidak seperti para sahabat yang masih segan dan hormat kepada Rasul, terkadang malu untuk bertanya. Mereka orang-orang pedalaman, ceplos-ceplos semuanya. Kata dia, hijrah itu kemana? Mengikuti kamu dimanapun kamu pergi, kami harus ikut kamu wahai Rasul, atau ke daerah khusus, daerah ini atau kota itu, atau hijrah kepada suku tertentu, ataukah kalau kamu mati nanti hijrah itu selesai? Ya, begitulah omongan mereka. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, setelah itu beliau jawab, "Idza aqamta shalah wa ataita zakata anta muhajir wa in mutta fil hadramah." Kalau kamu sholat, kalau kamu zakat, kamu tunaikan zakat, kamu dirikan sholat, maka kamu muhajir, orang yang telah hijrah, walaupun kamu mati di Hadramah, nama daerah di negeri Yaman, walaupun kamu mati di sana, tidak meninggalkan kampung halamanmu. Artinya kata para ulama, berarti yang tidak berhenti, hijrah yang masih ada, adalah dalam pengertian tadi yang saya sebutkan, hijrah dalam pengertian meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itu hakikat hijrah. Dan itu terus ada sampai hari kiamat tentunya, nggak akan ada hentinya, terus. Tinggal kemudian hijrah bagi orang-orang yang mustadzabin, orang-orang yang lemah, yang nggak mampu untuk melawan musuh. Karena Rasulullah sebutkan madamal adu yuqatil, selama musuh itu masih memerangi kalian. Disyariatkan kepada kaum mukminin untuk hijrah, sehingga ini sebagai tawaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Ketika mereka membaca, kondisi mereka tidak mungkin untuk memberikan perlawanan, mungkin karena jumlah yang terlalu minim. Mereka di satu daerah terpencil, jumlahnya 100 orang misalnya, 100 kakak muslim, sementara musyrikin di sana 5.000 atau 10.000. Kondisinya gak mungkin untuk kemudian memberikan perlawanan. Mereka ditindas dan diinjak-injak kehormatan mereka, harga diri mereka. Gak merdeka untuk menjalankan agamanya, melawan gak bisa. Dalam kondisi semacam ini, atau mungkin perlengkapan senjata yang tidak memadai, yang musuhnya punya Kalashnikov, musuhnya punya anti pesawat, merekanya cuma pakai batu, yang semacam ini kekuatan tidak seimbang, konyol kalau kemudian dihadapi. Jihad, peperangan, bukan mencari mati, tetapi mencari menang. Kalau perang itu cari mati, gak usah bawa senjata, masuk saja ke barisan orang-orang kafir, kemudian ditangkap, disembelih, karena cari mati. Tetapi tidak, buktinya Rasulullah, para sahabat atur strategi, bikin beliau dengan para sahabat bikin khandaq, bikin parit, kemudian ditutupi untuk sebagai apa, jebakan, sehingga ketika musyrikin masuk di sana dengan mudah dilempari tombak atau dipanah. Ada strategi, ada taktik di sana, karena di sana ingin menang, sembunyi, cari tempat yang bagus. Karena memang perang itu dalam Islam mencari menang, bukan cari mati. Bawa senjata, Rasulullah punya pedang. Di kala itu senjata ya pedang, tombak, panah, dan yang sejenisnya. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, senjata kekuatan yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin di dalam ayat wa a'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu persenjataan, quwwah, kekuatan. Kata Rasulullah, kekuatan itu lemparan. Ala innal quwwata ar-rami. Lemparan di masa beliau ya bentuknya lemparan tombak, anak panah, lemparan. Termasuk lemparan, kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, adalah peluru. Peluru itu juga dilemparkan dari pistolnya. Bom dilemparkan, semua itu lemparan. Tergantung perkembangan masa, senjata apakah yang cocok atau yang sesuai dengan masa tersebut. Al-Muhim, ketika kekuatan tidak memungkinkan, tidak diajarkan kaum muslimin untuk mati konyol, tetapi ada di sana perintah untuk hijrah. Penakut berarti, lah bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah orang paling berani di dunia ini semenjak Adam sampai manusia terakhir kelak. Gak ada orang lebih berani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang lebih gentleman dari beliau. Gak ada orang yang lebih matang perhitungannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Toh beliau mengajak para sahabatnya meninggalkan Makkah. Bukan penakut Rasulullah, bukan gak berani menghadapi musyrikin, tetapi perhitungannya gak memungkinkan ketika itu. Keadaan para sahabat, kekuatan musyrikin dengan kaum mukminin, maka Rasulullah dengan perintah Allah disuruh untuk meninggalkan Makkah. Terkadang demikian dalam peperangan orang harus mundur, bukan takut, mundur untuk menang, mundur untuk atur strategi. Nah ini hijrah yang masih ada ketika kaum muslimin melihat kemampuan tidak mungkin untuk melawan. Alah, jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika enggak mungkin, Allah enggak bebani manusia yang dia enggak mampu. Hijrah, tinggalkan daerah itu. Karena di sana orang sholat enggak boleh. Masjidnya dihancurkan. Muslim disembelih. Kenapa kamu terus-menerus di sana? Bahkan turun ayat menegur sebagian orang yang semacam ini di dalam surat An-Nisa ayat 79 atau 77. Innalladzina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim qalu aina kuntum. Orang-orang yang didatangi oleh malaikat, malaikatul maut, dalam keadaan mereka ini zalim, melakukan kezaliman. Di dalam tafsir disebutkan oleh para ulama, kedzaliman mereka adalah meninggalkan hijrah, enggak hijrah. Tetap di daerah situ di Mekah. Padahal dia mampu untuk keluar ikut bersama Rasul dan rombongannya. Dia tetap aja di situ. Ketika ajalnya datang, Allah mencela mereka. Datang malaikatul maut dan mereka dalam keadaan berbuat zalim, meninggalkan hijrah. Memaksa agamanya. Ini pengertian hijrah yang Rasulullah SAW sebutkan masih ada sampai hari kiamat. Jadi memang dibutuhkan di sana takwa dari ulama yang mumpuni ilmunya dalam syariat Allah, yang mengerti tentang ahkam, mengerti tentang kondisi, sehingga tidak mengantarkan umat itu ke dalam jurang kehancuran. Ntar difatwakan bom bunuh diri boleh untuk menghadapi musuh. Ya subhanallah, bom bunuh diri mati. Perang bukan untuk cari mati, untuk cari menang. Ngapain kemudian bom dipasang, masuk ke barisan musuh, teyer, dirinya hancur mati. Allah bilang la tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kamu jerumuskan diri kamu untuk mati. Dilarang oleh Allah bunuh diri. Bukan bom syahid itu, bukan. Barra bin Azib kalau mau dijadikan dalil, ketika Barra radhiyallahu anhu dilempar oleh para sahabat, beliau ini orangnya kecil, kurus, dilempar dengan pohon yang lentur. Karena ketika itu para sahabat mengurung benteng Khaybar dan tidak bisa dibuka sekian hari, terpaksa satu orang dilempar melewati benteng itu, masuk di dalam, dan setelah di dalam bertempur Barra bin Azib. Beliau bawa pedang, menunjukkan bertempur. Sampai kemudian penjaga gerbang itu dia babat, mereka jatuh semua. Dengan susah payah dibuka gerbang itu oleh Barok dan para sahabat masuk, kemudian dikuasai benteng itu. Barok gak mati, cuma 70 luka di tubuhnya. Ada yang hujaman tombak, ada yang terkena pedang, ada yang terkena panah. Ya perang yang demikian. Tapi dia sudah membela diri, sudah bertahan diri dengan pedangnya. Buktinya dia gak mati. Benteng itu dibuka dan Barok gak mati. Walaupun luka-luka tentunya ada. Sementara bom bukan begitu. Ya, kalau bom ya hancur dirinya. Gitu. Itu bunuh diri, bukan? Bukan jihad. Bukan demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin. Perang itu dengan akal, lebih dari itu dengan bimbingan syariat. Perang itu bukan luapan emosi. Bukan luapan emosi, diatur oleh syariat Allah. Pemboman atau penghancuran di sana sini, Korbannya siapa? Wanita, anak kecil, orang tua. Padahal dalam syariat gak boleh mereka dibunuh. Diharamkan. Jadi jihad itu amalan mulia, ada aturan-aturannya. Gak sembarangan, karena ini perempuan orang kafir, bunuh. Karena ini anak-anak mereka, nanti besarnya merangi kita, bunuh. Karena ini orang tua, bunuh. Selama itu dari barisan mereka. Lah, bukan begitu jihad itu. Itu namanya emosi, balas dendam. Gak ada pahalanya. Diatur oleh Rasul SAW, oleh Allah. Gak boleh bunuh wanita, gak boleh bunuh anak kecil, gak boleh bunuh orang tua, orang-orang yang beribadah di tempat ibadah mereka. Kafir, tapi ya dia beribadah di tempat-tempatnya, gak ikut tahu menau tentang peperangan, orang tua jumpu. Gak boleh mereka dibunuh. Coba pemboman di gedung itu berapa wanita? Mungkin ada yang bawa anak kecil. Yang itu diharamkan untuk dibunuh. Tidak boleh. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi. Sia-sia amalan itu, tetapi dengan bimbingan Allah, dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang hijrah ataupun jihad. Jadi bahwa hijrah itu masih ada, baik dalam pengertian kata Imam Khattabi tadi, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintahnya, itu hijrah. Atau dalam kondisi kaum mukminin gak mampu, betul-betul gak bisa melawan musuhnya, dilarang untuk memaksa diri, diajarkan untuk hijrah, meninggalkan daerah tersebut. Dan itu bukan sifat pengecut, bukan sifat penakut, tetapi bimbingan Allah, salah satu bentuk strategi. Nah, di dalam hadis ini kita dapati Rasulullah SAW dalam potongan yang pertama beliau sebutkan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Diulangi. Tetapi ketika beliau sebut yang terakhir, yang hijrahnya kepada dunia atau kepada wanita, dia dapati hijrahnya sesuai niatnya, gak diulang. Artinya tidak disebut oleh Rasulullah seperti yang pertama, misalnya begini, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau kepada wanita, maka hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita. Tidak. Tetapi ketika kepada Allah dan Rasul, beliau sebutkan, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Diulangi. Ini menunjukkan pertama keagungan dan kebesaran Allah dan Rasulnya, kemuliaan, sehingga diucapkannya pun dua kali, diulangi. Sebaliknya menunjukkan kehinaan dan betapa rendahnya dunia dan wanita kalau dijadikan tujuan amal soleh. Hinanya orang yang menjadikan amalan solehnya sebagai batu loncatan untuk meraih dunia, jabatan, kedudukan, atau ingin mendapatkan cinta seorang wanita, dia korbankan amalannya atau agamanya bahkan, maka terhina. Sehingga Rasulullah gak mau ngulangi lagi, beliau gak mau untuk menyatakan kembali, maka hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita. Cukup beliau sebut hijrahnya kepada yang telah dia niati. Malas untuk nyebut lagi kepada dunia dan wanita, karena suatu amalan yang hina ketika amalan soleh itu dijadikan sebagai jembatan untuk meraih dunia dan mendapatkan wanita. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud adalah sebab keluarnya hadis, tersampaikannya hadis. sebagaimana dalam Quran ada asbabun nuzul, kenapa ayat itu turun, apa sebabnya. Nah, dalam hadis pun sebagian hadis ada asbabun wurudnya. Dalam hadis ini, ketika seorang dari para sahabiat bernama Ummu Qais ikut hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada seseorang yang sudah jatuh cinta kepadanya, ingin menikahinya. Melihat Ummu Qais ikut keluar meninggalkan Makkah, orang ini pun membuntuti Ummu Qais untuk menikahinya, sehingga di kalangan sahabat dikenal orang ini sebagai Muhajiru Ummi Qais. Orang ini hijrah mengejar Ummu Qais karena memang hijrahnya karena itu, ingin menikahi Ummu Qais. Kemudian sampai kepada Rasulullah berita itu, maka beliau sampaikan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, karena hijrahku, sampai akhirnya amalan itu tergantung niat orangnya, masing-masing orang akan mendapati apa yang telah dia niati. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian mementingkan, demikian besar perhatian beliau terhadap niat seorang, karena dengan niatan itu menentukan amalan yang dia lakukan. Seperti tadi saya bilang bahwa para ulama menyebutkan terkadang amalan itu sama bentuknya, sama capeknya menjalankan, beda niat, beda pahalanya. Hijrah, kedua-duanya hijrah, tapi yang satu karena Allah dan Rasul, yang satu karena Ummu Qais, maka berbeda nilai hijrahnya. Ada yang berhijrah karena melarikan agamanya, dia selamatkan agamanya, terlalu didominasi daerah itu oleh kemungkaran bahkan kekufuran, dan dia gak mampu untuk bernahi mungkar di sana, maka dia lari menyelamatkan agamanya. Beda kondisi orang ini dengan orang yang meninggalkan daerahnya sekedar untuk transmigrasi karena ingin mendapatkan sawah ladang yang dia kelola di sana. Murni itu tujuannya, ya beda niat asalnya, beda bagaimana amalan itu tidak beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa, yang satu niat ingin amal soleh, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dengan puasa itu dia ingin selamatkan dirinya dari api neraka, dengan puasa itu dia inginkan masuk ke pintu Rayyan, pintu surga yang namanya Rayyan, yang hanya dimasuki orang-orang ahli puasa. Yang satu puasa hanya untuk diet supaya mengurangi berat badannya, supaya gak terlalu gemuk, terbakar lemak-lemaknya. Ya beda niatnya, beda pula amalannya. Padahal sama-sama gak makan, sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama letih. Tapi yang ini mendapat pahala besar di sisi Allah karena niat solehnya. Yang ini yang gak dapati apa-apa kecuali niatnya. Yang dia dapati ya badannya langsing nanti. Yang dia dapati kesehatan tubuhnya. Yang ya hanya itu. Karena dia gak niat dengan puasa itu sebagai amalan soleh, tetapi sekedar rutinitas atau sekedar program diet yang sedang dia jalani. Jamaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, sehingga kata Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi rahimahullah, sangat besar makna hadis ini, sehingga aku menasehatkan kepada setiap orang yang menulis hadis atau memulai amalannya, hendaknya dia selalu mengingat hadis ini, hendaknya dia selalu mengingat hadis ini. bahwa amalan dia tergantung niatnya. Terkadang kita menjalankan amalan-amalan soleh setiap hari tanpa kita ingat niatnya, sehingga amalan itu seperti rutinitas belaka, kosong, hampa dari nyawa amalan itu. Contoh mudahnya saja seperti wudhu. Kita jadikan wudhu itu rutinitas. Begitu azan, karena kita batal, kita wudhu. Begitu saja cuci muka, tangan, kepala, kaki, kemudian masuk masjid. Padahal kalau diniati ini amalan besar, hendaknya kita ingat seperti kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, wudhu itu amalan, dimulai dengan niat. Niat bahwa ini ibadah kepada Allah. Niat sebagai syarat sahnya sholat kita. Niat diingat ketika wudhu itu sabda-sabda Rasulullah SAW, bahwa setiap air tetes, air yang menetes dari tubuh kita, berguguran bersamanya dosa-dosa kita. Ketika kita membasuh wajah, maka setiap air menetes dari wajah kita, dia membawa dosa, gugur. Bersih wajah ini dari dosa. Dimulai dari kumur, kemudian dikeluarkan air kumur itu, berarti keluar dosa-dosa mulut. Betapa banyaknya keluar dari mulut ini dosa. Lidah entah tidak bertulang apa yang dia kata-katakan. Dengan kumur sebelum wudu, rontoklah dosa-dosa itu. Kemudian menghirup air ke hidung, kemudian membasuh muka, di sana ada mata yang juga tidak kalah banyaknya kemaksiatan yang dilakukannya, gugur dengan air wudhu yang menetes dari wajah kita. Ketika membasuh tangan, berapa banyak maksiat yang dilakukan tangan kita. Dengan membasuhnya, setiap tetes air yang menetes dari tangan, berguguran dosa-dosa itu. Dijanji Rasulullah SAW. Seperti ini hendaknya diingat, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, selalu diingat agar amalan itu betul-betul bermanfaat, menjadi amalan soleh seperti yang diniatkan olehnya. Yang terakhir, bahwa niat ini adalah amalan soleh dan tempatnya adalah di hati. Niat ini amalan soleh dan tempatnya adalah di hati. Artinya tempat niat itu dengan hati. Seperti tadi, niat melakukannya untuk beribadah kepada Allah, niat untuk kalau seperti wudhu ingin menggugurkan dosa-dosanya, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak dibenarkan, tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilafadzkan kecuali yang dicontohkan oleh beliau seperti orang umroh atau haji. Dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan sahnya umroh atau haji itu dengan melafadzkannya niat ihram. Kalau umroh ya menyebutkan labbaik Allahumma umrotan, atau haji ya labbaik Allahumma hajjan. Kemudian dia baru menjalani ihramnya, amalan-amalan umroh atau hajinya. Selain itu tidak dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk melafadzkan niat-niat tersebut. Tidak di dalam sholat, tidak di dalam puasa, tidak di dalam zakat dan amalan-amalan yang lain. Kalau itu baik, kalau itu syarat sahnya, pastilah Rasulullah SAW akan mencontohkan dan memberitahukan. Kalau itu baik, orang yang pertama melakukannya adalah Rasulullah SAW. Gak akan ada orang yang lebih bertakwa dan lebih beriman dari beliau alaihi salatu wassalam. Demikianlah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tentang niat, atau di dalam bab dan salihin bab keikhlasan. Hadis yang kedua oleh Imam Nawawi rahimahullah dibawakan dari Aisyah radhiyallahu anha Kata Aisyah, wa anhum al-mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Rasulullah sebutkan sekelompok pasukan perang berangkat untuk memerangi Ka'bah. Kemudian ketika mereka berhenti di daerah yang namanya Baida, tanah lapang, yuksaku bi awalihim wa akhirihim, mereka dikhasaf, yaitu ditelan oleh bumi, dimakan oleh bumi. Wal'iyadzubillah, ini salah satu bentuk adab. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Aisyah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin semua yang ada di tanah lapang itu ditelan bumi, padahal ada di antara mereka orang-orang awam, tukang pasar yang dia enggak tahu menahu pasukan ini mau merangi Ka'bah, mau apa. Dia cuma di situ jual beli, dagang, namanya orang cari keuntungan, cari maash, cari makan. Wa man laysa minhum, ada pula orang yang kebetulan lewat di situ. Semua itu tertelan oleh bumi, terkena azab. Kata Rasulullah, yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Semua yang ada di situ terkena azab, dimakan oleh bumi. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian kelak di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya masing-masing tergantung niatnya. Masing-masing tergantung niatnya. Hadis ini demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Seperti hadis yang pertama, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, perlu kita mengenal sedikit tentang biografi beliau. Aisyah ini kita lanjutkan insyaallah untuk pekan depan. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.